Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fillah 'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul An'am yang insyaallah kita mulai pada ayat yang ke-154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma atayna Musal kitaba tamama. Kemudian kami beri Nabi Musa Alkitab secara sempurna. Alalladzi ahsana. Kepada orang yang telah berbuat baik. Wa tafsira li kulli syai', dan sebagai rincian dan penjelasan segala sesuatu. Wa huda, sebagai petunjuk. Wa rahmah, sebagai rahmat. La'allahum biliqai rabbihim yu'minun, agar mereka beriman dengan hari berjumpa dengan Allah Rabb mereka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Summa fi hadzal mawdhi laisa al-muradu minha at-tartibu zamani. Huruf summa di sini tidak memiliki maksud urutan waktu. Fa inna zamana Musa alaihi salam mutaqaddamun ala tilawati rasuli sallallahu alaihi wasallam ala tilawati rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzal kitaba. Karena zaman kenabian Nabi Musa alaihi salam lebih dulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kitab ini. Wa innamal muradu at-tartibul ikhbari. Sesungguhnya yang dimaksud dengan summa di sini ialah urutan berita saja. Fa akhbara annahu ata Musa al-kitaba wa huwa at-tawratu tamaman li ni'matihi. Dalam ayat ini Allah menghabarkan bahwa sesungguhnya Allah telah memberi Nabi Musa al-kitab, yakni Taurat, yang sempurna karena kenikmatan Allah, wa kamalan dihsani, dan sebagai tanda kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Alalladzi ahsana, bagi orang yang berbuat baik, min ummati Musa, untuk umat Nabi Musa atau dari kalangan umat Nabi Musa, fa innallaha an'ama 'alal muhsinina minhum bi ni'amin la tuhsa. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepada orang yang baik dari kalangan umat Nabi Musa dengan kenikmatan yang tidak terbatas jumlahnya. Min jumlatiha wa tamamiha inzalut taurati alaihim, dan diantara jumlah kenikmatan-kenikmatannya dan kesempurnaannya adalah menurunkan kitab Taurat untuk mereka. Fatammat alaihim ni'matullah, maka sempurnalah nikmat Allah untuk mereka. Wa wajaba alaihimul qiyamu bisyukriha, dan wajib bagi mereka untuk bersyukur kepadanya. Wa tafsilan likulli syai, dan sebagai perinci segala sesuatu, yahtajuna ila tafsilihi, yang mereka butuhkan untuk dirinci, minal halali wal haram, dari perkara yang halal dan yang haram, wal amri wan nahyi, perintah dan larangan, wal aqaidi wa nahwiha, yang berkaitan dengan keyakinan atau yang semisalnya. Wa huda wa rahmah, juga sebagai petunjuk dan rahmat. Ayahdihim ilal khair, kitab Taurat itu memberi petunjuk mereka ke jalan kebaikan. Wa yu'arifuhum bisyar, dan memberitahu mereka mana kejelekan. Fil usuli wal furu', baik terkait dengan dasar-dasar agama maupun cabang-cabangnya. Warahmah yahsulu bi lahumus sa'adah, warahmah wal khairul katsir, juga sebagai rahmat. Maka dengan Taurat itu mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, rahmat dan kebaikan yang sangat banyak. La'allahum bisababi inzalinal kitaba wal bayyinati alaihim biliqai rabbihim yu'minun, agar supaya mereka yang telah kami turunkan Al-Kitab dan keterangan untuk mereka mau beriman dengan hari perjumpaan dengan Allah Rabb mereka. Fa innahu istamala min al-adillatil qati'ati 'alal ba'ti wal jazaa'i bil a'mal. Ayat ini juga mencakup dalil yang mantap tentang adanya hari kebangkitan dan balasan amalan. Bal yujibu lahumul imana biliqai rabbihim wal isti'dada lahu, bahkan wajib bagi mereka mengimani perjumpaan dengan Allah Rabb mereka dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suratul An'am ayat yang ke-154 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam kitab tafsirnya, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan. Barakallahu fikum. Yang pertama, berkata Az-Zajjaj, bahwa thumma dalam ayat ini ataf kepada lafadz atlu, yang ada dalam ayat yang ke-151. Qul ta'alau atlu. Maka maknanya ialah atlu ma harrama rabbukum thumma atlu alaikum ma atahu wa Musa. Aku bacakan kepada kalian perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian. Ini ayat yang ke-151. Kemudian aku bacakan kepada kalian tentang apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi summa ini ataf kepada sebelumnya yang cukup jauh. Nah, jadi jumlah, ataf kepada jumlah. Nah, yang kedua, berkata Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala bahwa summa dalam ayat ini maknanya ialah at-tartib al-ikhbari, urutan berita saja. Al-tartib az-zamani, bukan urutan masa terjadinya. Maksudnya ketika Rasulullah mengajak Ahlul Kitab diseru untuk dibacakan apa yang Allah haramkan, itu terjadi saat itu. Dan juga dibacakan tentang apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, tapi kejadiannya sudah lampau. Itu menunjukkan bahwa summa tadi maknanya ialah at-tartib al-ikhbari, semata-mata urutan dalam penyampaian apa ini? Berita saja. Bukan at-tartib az-zamani, bukan urutan waktu. Karena perkara-perkara yang Allah bacakan kepada Ahlul Kitab yang telah Allah haramkan dengan Allah memberi Taurat kepada Nabi Musa, dulu mana? Duluan Allah memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Mengapa disebutkan lebih akhir daripada apa yang Rasulullah baca tentang perkara yang diharamkan? Maka faedahnya tadi itu. Karena summa di sini maknanya ialah at-tartib al-ikhbari, semata-mata urutan berita saja. Bukan at-tartib az-zamani, sehingga enggak apa-apa dibalak-balik. Kejadian yang akan datang disebutkan duluan. Kejadian masa lampau disebutkan kemudian. Enggak apa-apa dibalak-balik. Itu kalau niatnya ialah at-tartib al-ikhbari. Tapi kalau at-tartib az-zamani, maka yang disebut duluan adalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian baru peristiwa berikutnya dan diberita summa. Misalkan jaa Zaidun summa Amrun, berarti yang datang Zaid dulu baru kemudian Amr. Itu namanya at-tartib az-zamani. Paham? Tapi kalau kenyataannya yang datang duluan ialah misalkan jaa Zaidun wa Amrun, yang datang duluan ialah Amr, tapi disebutkan Zaidun dulu, berarti yang dimaukan di sini ialah at-tartib al-ikhbari, semata-mata memberitahu kalau Zaid sama Amr itu apa ini? Datang. Enggak memperhatikan waktu datangnya, siapa yang lebih dahulu. Itu namanya at-tartib al-ikhbari. Tapi kalau kita menginginkan memberitahukan bahwasannya yang datang Zaid dulu baru Amr, maka disebut dengan at-tartib az-zamani. Ini faedah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ini para ulama berbeda pendapat tentang makna ahsan. Jadi orang yang berbuat baik, alladzi ahsana. Ahsana di sini dijelaskan oleh para ulama menjadi empat pendapat. Pendapat yang pertama, annahu Allahu azza wa jalla. Kalau maknanya seperti ini, maka maksud ayat itu ialah kemudian kami beri kepada Nabi Musa Alkitab secara sempurna. Naam. Karena Allah lah yang berbuat baik kepada nabi-nabinya. Pendapat yang kedua, bahwa Allah di ahsana di sini ialah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Kalau memang maknanya ialah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, maka maksud ayat ini ialah bahwa di antara nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang paling baik untuk Nabi Ibrahim ialah kenabian Nabi Musa dan kitab Taurat yang diberikan kepadanya. Karena Nabi Musa termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Ini pendapat Al-Mawardi. Pendapat yang ketiga, bahwasannya Allah di ahsana ialah setiap nabi yang telah berbuat baik atau selain nabi. Sehingga makna ayat ini ialah kemudian kami beri Musa Alkitab yang sempurna bagi setiap orang yang berbuat baik dari kalangan para nabi maupun yang lain. Pendapat yang keempat, bahwasannya Allah di ahsana itu ialah annahu Musa alaihissalatu wassalam. Orang yang berbuat baik itu ialah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga makna ayat ini ialah kemudian kami beri Nabi Musa Alkitab dengan sempurna karena dia adalah orang yang telah berbuat baik. Nah, kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang maksud ahsana. Tadi kan alladzi ahsana, orang yang berbuat baik itu siapa? Nah, di sini maksud ahsana juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah ahsana fi dunya bi taatillahi azza wajal, yakni berbuat baik di dunia dengan mentaati Allah azza wajal. Kalau kita ambil makna ini, maksudnya ialah Nabi Musa adalah orang yang berbuat baik di dunia dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi nikmat berupa kitab Taurat yang sempurna. Yang kedua, ahsana di sini ialah ahsana fil ilmi wa kutubillahil qadimah. Yakni bagus ilmunya dan juga luas pengetahuannya tentang kitab-kitab Allah yang lebih dulu diturunkan. Jadi maksud itu ialah kami beri Nabi Musa kitab Taurat yang sempurna karena dia adalah orang yang bagus ilmunya dan memahami kitab-kitab Allah yang lebih dulu turunnya. Nah, setelah kita mengetahui makna ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, bisa kita ambil faedah berikutnya, yakni tentang keutamaan kitab Taurat. Di antara keutamaan kitab Taurat itu, yang pertama ialah tamaman. Allah turunkan kitab Taurat itu dalam keadaan tamaman, utuh dan sempurna. Kalau Al-Quran kan bertahap, sedikit-sedikit ya. Nah, ini keistimewaan Taurat itu diturunkan langsung, utuh. Ya, tamaman. Utuh, langsung, sempurna. Keutamaan kitab Taurat yang kedua ialah diturunkan kepada salah satu nabi yang sangat baik kualitas iman dan takwanya, yakni Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang termasuk jajaran ulul azmi minar rasul, termasuk jajaran rasul terbaik di antara para nabi dan rasul yang lain. Maka kitab yang diturunkan kepadanya menjadi istimewa karena diterima oleh seorang nabi yang termasuk ulul azmi minar rasul. Keutamaan yang ketiga, tafsiran di kulli syai'. Taurat ini berisi perincian tentang halal haram, perintah larangan, akidah dan yang lainnya yang disebutkan dengan rinci. Nah, berarti kitab Taurat ini memang kitab terbesar ya sebelum Al-Quran turun, di mana kebanyakan nabi dari kalangan Bani Israel kitab sucinya adalah kitab apa ini? Taurat. Hanya Nabi Isa saja yang menggunakan kitab Injil. Barakallahu fikum. Sebelum Nabi Isa, semua nabi-nabi Bani Israel buku pedomannya untuk berdakwah, ya, kitab sucinya ialah Taurat. Karena Taurat ini memiliki perincian tentang halal haram, larangan dan perintah, serta akidah dan yang lain yang sangat dibutuhkan. Nah, keutamaan Taurat berikutnya. Yang keempat, Wahuda. Nah, sebagai petunjuk ke jalan yang baik, juga menjelaskan tentang perbuatan yang jelek agar ditinggalkan, memberi petunjuk mana saja yang termasuk dasar-dasar agama ini dan mana saja yang cabang. Dan yang terakhir dari keutamaan kitab Taurat ialah warahmah. Kitab Taurat itu merupakan rahmat dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, ikhwana fitina azakumullah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa nikmat yang besar yang Allah turunkan kepada hambanya ialah nikmat mendapat Nabi dan kitab suci yang membimbingnya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu kita tahu mana jalan menuju ke surga, mana jalan menuju ke neraka, mana sebab-sebab kebahagiaan dan mana sebab-sebab kesengsaraan. Maka termasuk nikmat yang besar ialah diutusnya seorang nabi yang membawa kitab suci dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya kita kaya raya, punya banyak harta, tapi kita enggak pernah mengenal kebenaran ini, tidak mengenal jalan Allah yang benar, tidak pernah merasakan hidayah dari Allah, maka kekayaan kita itu justru akan menjadi malapetaka bagi kita semua di akhirat nanti, barakallahu fikum. Sehingga itu bukan nikmat sebetulnya, tapi azab. Oleh sebab itulah ikhwan abidina azakumullah, dengan diturunkannya nabi, dengan diutusnya nabi dan diturunkannya kitab suci yang mereka bawa, termasuk nikmat yang sangat besar bagi umat manusia. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ayat ini menjadi dalil tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan amal. La'allahum biriqai rabbihim yu'minun. Nah, ayat berikutnya yang ke-155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh barokah. Fattabi'uhu, maka ikutilah kitab itu. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, wa hadzal Qur'anul 'adzimu wadh-dzikrul hakimu kitabun anzalnahu mubarakun ay fihil khairu al-katsiru wal ilmul ghaziru wa walladhi tastamiddu minhu sa'irul ulumi wa tustakhraju minhul barakatu fama min khairin illa waqad da'a ilaihi wa raghaba fihi wa dhakara al-hukma wal masalih allati tahussu alaihi wa ma min syarrin illa wa qad naha anhu wa hadzara minhu wa dhakara al-asbabal munaffirata an fi'lihi wa awaqibihal wakhimati fattabi'u fima ya'mur bihi wa yanha wa banu usula dinikum wa furu'ahu alaihi wa attaquwaha ta'ala antukhalifu lahu amra la'allakum inittaba'tumuhu turhamun fa'akbaru sababin linaili rahmatillahi ittiba'u hadzal kitabi ilma wa amala. Yang artinya, Al-Quran yang agung ini peringatan yang bijaksana ini merupakan kitab yang kami turunkan yang penuh barokah. Di dalamnya banyak kebaikan dan banyak ilmu. Dialah Al-Quran, sumber seluruh ilmu agama. Dari Al-Quran itu keluarlah banyak barokah. Tidak ada kebaikan kecuali Al-Quran mengajak untuk mengamalkannya dan menganjurkannya dan menyebutkan hukumnya dan maslahat-maslahat yang mendorongnya. Dan tidak ada kejelekan kecuali Al-Quran melarangnya dan mengingatkannya dan menyebabkan sebab-sebab yang harus dihindari agar tidak melakukannya dan menjelaskan pula akibat-akibatnya yang sangat fatal dan rusak. Maka ikutilah Al-Quran, ikuti apa yang diperintah, apa yang dilarang. Landasi dasar agama kalian dan cabang-cabangnya di atas Al-Quran. Dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala agar tidak menyelisihi perkara yang ada dalam Al-Quran. Agar kalian jika mengikuti Al-Quran itu dirahmati. Maka sebab yang terbesar untuk mendapat rahmat Allah ialah dengan mengikuti Al-Quran, kitab suci ini, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dalam ayat ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, yakni ayat yang ke-155. Kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa yang dimaukan dengan kitab dalam ayat ini ialah Al-Quran. Ini disepakati oleh para ulama ahli tafsir, yakni Al-Quran. Karena enggak ada kitab yang lain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kecuali Al-Quran. Yang kedua, ini faedah nahwiyah. Mubarak itu adalah naat dari kitab. Jadi kitab itu manutnya, mubarakun itu naatnya. Kitab itu mausufnya, mubarakun itu sifatnya. Loh kok bisa? Naat manut, sifat mausuf tidak bersambung, dipisah. Al-jawab, bisa. Dan itu adalah hal yang biasa. Bisa dan itu merupakan hal yang biasa. Contoh misalkan, Ja'a Utsman, wallahi al-fadil. Telah datang si Utsman demi Allah yang utama. Al-fadil ma'at. Utsman man'ut, dipisah dengan apa ini? Wallahi. Ya enggak apa-apa. Kitabun na' man'ut, mubarakun na'atnya, dipisah dengan apa ini? Anzalnahu. Nah, barakufikum. Faedah nahwiyah. Mubarak menjadi na'at, dan na'at itu boleh dipisah dari man'utnya. Faedah berikutnya, yukhana betina azakumullah. Dalam ayat ini menunjukkan beberapa keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Kalau tadi kan menjelaskan apa ini? Keutamaan kitab Taurat. Sekarang menjelaskan keutamaan apa ini? Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi pilihan. Nah, karena yang menerima Al-Quran ialah Rasulullah SAW, Nabi pilihan, pimpinan para Nabi dan Rasul, maka Al-Quran menjadi istimewa. Karena yang menerima ialah Nabi yang sangat istimewa. Nah, yang kedua, mubarak. Al-Quran itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud diberkahi di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala. Fihil khairul kathir. Al-Quran itu mengandung banyak kebaikan. Fihi al-ilmul ghazir. Al-Quran itu mengandung banyak ilmu. Walladhi tastamidu minhu sa'irul ulum. Al-Quran merupakan sumber segala ilmu agama. Kemudian Al-Quran juga membawa barokah. Setiap kebaikan pasti diajarkan dalam Al-Quran untuk dilaksanakan. Setiap kejelekan pasti diajarkan dalam Al-Quran untuk ditinggalkan. Itu namanya mubarak. Nah, baik. Faedah berikutnya. Wajib untuk mengikuti ajaran Al-Quran dan tidak menyelisihinya. Fattabi'u. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan Al-Quran dan sibuk mencari ajaran-ajaran yang lain yang lebih modern katanya. Yang lebih sesuai dengan keadaan masa kini. Katanya. Semuanya katanya. Maka katanya orang seperti itu menyimpang. Dan memang benar adanya. Karena meninggalkan Al-Quran. Taib. Fattabi'u. Kemudian faedah berikutnya. Dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Jadi dengan mengamalkan Al-Qur'anul Karim, maka kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ialah mengikuti Al-Qur'an, baik secara ilmiah maupun amaliyah. Sebab terbesar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah mengikuti kitab suci Al-Qur'an, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah. Secara ilmiah itu dia mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Secara amaliyah, dia apa ini? Mengamalkannya. Barakallahu. Taib. Ini termasuk susunan ayat Al-Quran yang sangat indah. Ketika mengajak ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi, untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menjelaskan keutamaan-keutamaan kitab Taurat, kebanggaan mereka. Baru setelah itu menjelaskan keutamaan Al-Qur'an yang menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Itu menunjukkan bahwasanya antara Taurat dan Al-Qur'an tidak pertentangan, sama-sama kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diharapkan mau menerima ajaran Al-Qur'an, mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, karena hal itu ternyata diajarkan juga dalam kitab Taurat. Demikian pula kalau kita berdakwah kepada orang-orang Nasoro misalkan, itu hendaklah kita tonjolkan bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Isa, terhadap Maryam, dijelaskan supaya mereka apa enggak, oh ternyata orang Islam itu tidak mencaci maki Nabi Isa, tidak mencaci maki Maryam, mereka juga cinta kepada Nabi Isa, cinta kepada Maryam. Nah, setelah itu baru disampaikan bahwasanya ajaran Nabi Isa itu mengajarkan agar mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diharapkan mereka bisa lebih menerima daripada orang yang dakwanya isinya ialah hujatan, celaan dan cacian. Belum-belum mereka sudah apa ini? Takut. Ya, barakallahu fikum. Dengan demikian, ikhwan abidin a'azzakumullah, kita pada malam hari ini telah membahas dua ayat dari surat Al-An'am, ayat yang ke-154 dan 155. Semoga pertemuan kita malam hari ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apakah kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur dan Injil merupakan kalamullah sebagaimana Al-Quran? Ya, kalamullah sebagaimana Al-Quran, jika itu memang asli. Nah, adapun kalau yang sudah dirubah, itu sudah bukan kalamullah. Barakallahu fikum. Nah, apakah benar bahwasanya siput itu haram siput itu bekecot CS. Ini sudah banyak yang SMS dari berbagai negara di Indonesia. Negara di Indonesia berarti ada dari berbagai macam daerah maksudnya, ya. Nah, karena katanya MUI mengharamkannya dengan alasan hidup di dua alam. Alasannya ialah hidup di dua alam. Kecot haram karena hidup di dua alam. Kalau kepiting halal karena terbukti hanya hidup di satu alam. Kalaupun hidup di darat tidak bisa bertahan lama sehingga halal. Al-jawab hukumnya halal. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau memang ada yang kaget, ya. Hukumnya halal. Tidak ada alasan hidup di dua alam menjadi haram. Aina dalil minal kitab was sunnah? Enggak ada, ya. Nah. Taib. Sehingga tidak termasuk bagian dari perkara yang diharamkan. Alasan yang kedua. Tapi ini tambahan saja. Bahwasanya pekecot itu termasuk binatang yang menjijikkan. Barakallahu fikum. Nah, al-jawab bahwasanya pekecot ini ikhwan abidina a'azakumullah termasuk hewan yang masih lumayan bersih. Nah, tempatnya itu ya. Begitu. Menjijikkan mana? Jadi intinya menjijikkan di sini yang termasuk yang dilarang itu ialah perkara-perkara yang dilarang itu adalah menjijikkan. Ya, tafsirnya seperti itu. Dan juga binatang-binatang yang memang secara fitrah betul-betul menjijikkan. Bukan dianggap jijik oleh sebagian orang. Nah, jadi untuk masalah pekecot ini memang terjadi pertentangan pendapat. Sebagaimana biasa, ya. Ketika itu MUI bilang rokok haram. Tapi ternyata, nah, muncul fatwa berikutnya, enggak tahu tandingan MUI atau apa enggak, rokok makruh. Pertimbangannya ialah tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, jadi hanya makruh saja. Pertimbangan yang lain, kalau diharamkan berarti mafsadahnya lebih besar. Barakallahu fikum, yakni mem-PHK jutaan buruh pabrik rokok dan para petani tembakau. Alasan ekonomi yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Tapi ya begitulah. Hal-hal yang asalnya biasa jadi apa ini? Luar biasa. Jadi intinya ikhwan abidin a'azakumullah, ini hanya MUI-nya Indonesia. Ya, tidak ada fatwa dari para ulama kibar yang mengharamkan pekecot. Nah, pertimbangan utama MUI ialah karena hidup di dua alam. Dan pertimbangan berdasar barkofikum. Wallahu ta'ala biswab. Kalau kalian mau makan pekecut, ya silakan. Gak mau ya gak apa-apa. Ya. Yang penting itu hukumnya. Atau mungkin ada yang tahu kalau para ulama kibar Ahlussunnah wal Jamaah ada yang telah mengharamkan pekecut, maka bisa disampaikan ke saya. Dan saya ucapkan jazakum khairan atas infonya. Naam. Dan yang paling penting ialah dasarnya apa? Ya, kalau pertimbangan karena hidup di dua alam tidak pernah termuat dalam kitab-kitab muktabar para fuqaha. Apakah orang yang sudah pernah minum khamar di dunia tidak akan mendapatkan khamar akhirat? Barakallahu fikum. Tergantung. Kalau dia mati dalam keadaan sudah bertobat dari khamar dunia, maka dia dapat khamar akhirat insyaallah taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat dari minum khamar di dunia, maka dia tidak bisa mendapatkan khamar akhirat nanti sekalipun dia masuk surga. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka